Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Wasari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Salihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab tentang menginfakkan dan mensedekahkan mimma yuhibbu, harta yang disukai, wa minal jayyidi, dan menginfakkan dan menyedekahkan yang baik-baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang di surat Al-Baqarah ayat yang ke-267, Allah melarang untuk dengan sengaja memilih yang khabith untuk disedekahkan. Nah, harta yang khabis itu memiliki tiga pengertian. Yang pertama, maknanya adalah aradi, yang jelek. Kalau makanan ya yang mau basi, kalau pakaian ya sudah tidak layak pakai. Kemudian yang kedua, kata-kata khabith yutlak digunakan dalam pengertian penghasilan yang jelek meskipun tidak haram. Semacam penghasilan tukang bekam itu disebut khabith, jelek meskipun dari sisi halal haram ya, dia tidak tergolong haram. Kemudian ya, kemudian yang ketiga, kata-kata khabith digunakan dalam pengertian haram, ya, terkadang digunakan dalam arti haram dan tidak halal. Contoh penggunaan kata-kata khabith yang artinya jelek adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-267, wala tayammamul khabitha, janganlah kalian memilih yang jelek, minhu tunfikun, untuk diinfakkan, padahal kalian tidak mau menerimanya seandainya diberikan kecuali jika kalian memejamkan mata. Dan awal ayat dari ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, yang thayyib, yang baik dari apa yang kalian usahakan. Kata sebagian ahli tafsir, apa yang kalian usahakan yaitu dari hasil berdagang. Maka infakkanlah hasil berdagang yang thayyib, yang baik. Wa mimma akhajna lakum minal ard, dan infakkanlah yang thayyib dari hal-hal yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, yaitu hasil pertanian. Maka hasil pertanian, demikian juga perkebunan, itu ada yang thayyib, ada yang yang bagus, buah-buahan itu ada yang bagus, mulus, enak, dan ada yang rodi, ada yang jelek, ada yang mulai busuk, ada yang kemudian ada hewannya. Ya, maka infakkanlah dan sedekahkanlah hasil pertanian dan perkebunan yang thayyib, yang enak, yang segar, ya tidak busuk. Kemudian lanjutannya ayat, wala tayammumul khabith, jangan pilih yang jelek yang diinfakkan. Walastum bi akhidhihi ila an turmidu fih, padahal seandainya kalian berposisi sebagai penerima, kalian tidak akan menerima yang jelek tersebut kecuali sambil memejamkan mata. Artinya seandainya itu adalah sesuatu yang menjadi hak kalian, kalian tidak akan mengambil yang jelek kecuali sambil memejamkan mata, artinya tidak suka. Maka bagaimanakah kalian ridha untuk orang lain? Kalian ridha untuk memberikan yang jelek kepada orang lain, sedangkan kalian sendiri enggan dan tidak mau mengambil yang jelek. Maka dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat 267, kita jumpai Allah berdalil untuk menyalahkan sikap sebagian orang dengan menggunakan sesuatu yang dia akui dan dia sesuatu yang dia ikrarkan dan dia akui. Semua orang mengakui, semua orang akan mengakui bahasanya dia tidak senang, tidak ridha diberi yang jelek. Diberi yang jelek, padahal seharusnya diberi yang baik. Maka jika kita tidak ridha, tidak senang, tidak nyaman diberi yang jelek, maka bagaimanakah bisa-bisanya kita ridha, suka dan senang memberikan yang jelek kepada orang lain. Ya, maka di ayat ini Al-Baqarah ayat yang ke-267 ya, kita jumpai kata-kata khabith, artinya jelek. Contoh yang lain khabith artinya jelek adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai bawang yang baunya tidak sedap, itu Nabi sebut dengan as-sajarah al-khabithah, tumbuhan yang jelek. Ya, maka bawang dan teman-temannya itu disebut tumbuhan yang jelek, ya, tumbuhan yang khabith dalam pengertian jelek, dan bau yang memiliki bau yang tidak sedap. Sampai-sampai tentang jeleknya tumbuhan ini, jika ada orang yang mengkonsumsinya dan bau bawang itu masih eksis di mulutnya, maka haram baginya masuk ke dalam masjid. Baik untuk sholat ataupun untuk keperluan selain sholat, untuk mengambil satu sesuatu di masjid atau untuk menghadiri pengajian atau yang lainnya, maka haram masuk masjid. Kenapa? Karena masjid itu ramai dengan malaikat, diisi oleh banyak malaikat. Dan jika orang itu masuk ke masjid dalam keadaan membawa bau mulut, baunya bau bawang dan yang sejenis, maka dia masuk masjid dalam keadaan menyakiti malaikat. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang thayyib, yang baik. Wa thayyibuna lit-thayyibat, maka makhluk yang baik hanya layak diberi bau-bau yang wangi. Dan malaikat ini tidak menyukai perbuatan, demikian juga barang-barang yang khabith, yang jelek dalam pengertian yang baunya tidak sedap. Maka jika ada orang masuk masjid dalam keadaan mulutnya baunya bau bawang, bau yang tidak sedap, maka ini tindakan menyakiti malaikat. Dan di zaman Nabi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang masuk masjid setelah dia baru saja mengkonsumsi bawang sehingga mulutnya baunya bau tidak sedap, maka mereka akan mengusirnya, yaitu tepatnya orang tersebut akan diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan menyuruh orang untuk membawa orang ini. Dibawa kemana? Ke Baqi'. Di zaman Nabi kalau ada orang masuk masjid mulutnya bau karena habis makan bawang atau yang sejenis, Nabi akan suruh orang, Nabi akan tunjuk orang, bawa orang ini ke Baqi'. Dan Baqi' telah diketahui bahasanya jarak antara Baqi' dengan Masjid Nabawi jaraknya cukup jauh, mungkin 200-300 meter. Kalau dari Masjid Nabi yang dulu yang asli, ya mungkin bisa lebih jauh lagi. Ya, maka orang yang mulutnya bau bawang itu dihukum Nabi, diberi hukuman oleh Nabi dengan diusir, diusir dari masjid. Padahal orang ini mau sholat ke masjid, mau diusir oleh Nabi. Maka hal ini menunjukkan bahasanya mengusir orang keluar dari masjid padahal orang tersebut mau sholat, itu belum tentu kejahatan. Belum tentu kejahatan. Bisa saja yang masuk itu yang melakukan kejahatan. Maka kalau ada pengusiran dari masjid, itu ya nanti perlu dirinci sebabnya kenapa. Ya, tidak mesti yang ngusir salah. Sebagaimana di sini. Ya, dan ini yang ada di masa Nabi. Orang masuk masjid mau sholat, mulutnya bau bawang, Nabi usir sampai ke Baqi'. Maka orang yang bau bawang diusir sampai ke Baqi' tidak boleh dekat-dekat dengan masjid. Dan kenapa orang yang bau bawang itu Nabi usir ke Baqi', tidak hanya keluar dari masjid, bayangkan ngusirnya bukan hanya sana keluar dari masjid pulang, enggak, ada sanksinya. Disanksi, sanksi keluar dari masjid bawa orang ini ke Baqi'. Maka dibawa ke Baqi' mengisyaratkan bahasanya orang yang bau badan, orang yang badannya tidak sedap, mulutnya bau, itu tidak layak berinteraksi dengan manusia yang hidup. Layaknya berinteraksi dengan manusia yang sudah mati. Karena Baqi' itu sejak zaman Nabi adalah makam. Isinya manusia yang sudah mati. Orang yang baunya tidak sedap, bau mulut karena bawang atau yang lain, atau bau badan, atau bau keringat, bau ketiak, itu terlarang bergaul, berinteraksi dan dekat-dekat dengan manusia yang tepat, yang cocok. Kalau mau bergaul dengan manusia adalah manusia yang sudah mati alias nongkrong di kuburan. Maka dari indikator ini Nabi menghukum orang yang bau mulut di masjid yang mulutnya bau ketika di masjid Nabi usir, tidak hanya diusir namun ditaruh di baki, menunjukkan kalau pergi ke masjid dengan membawa bau yang tidak sedap, hukumnya tidak hanya makruh, yang tadi kita baca hukumnya haram. Dan sangat disayangkan sebagian orang, nas'alullah lana wa lahumul hidayata wal ismah, semoga Allah berikan pada kita dan mereka hidayah dan perlindungan. Ada sebagian orang yang merokok, atau rokoknya rokok Arab shisha, dan datang ke masjid dalam keadaan bau rokok ada di mulut, ada di pakaiannya, padahal bau ini adalah bau yang tidak sedap. Semua orang yang normal tidak menyukai bau bau mulut, bau abab saja orang tidak suka, padahal cuma bau abab saja. Karena mulut lama tidak beraktivitas, diem saja, nanti ababnya bau. Apalagi rokok lebih bau lagi. Hatta sampai-sampai sebagian orang tidak mampu sholat di samping orang yang baunya bau rokok. Nah, orang semacam ini yang mulutnya bau rokok, kata Syekh Ibnu Utsaimin, haram atas mereka masuk masjid ketika bau tidak sedap masih ada di mulutnya. Maka jika bau yang tidak, orang yang mulutnya bau tidak sedap itu haram pergi ke masjid, terlarang pergi ke masjid, maka tentu lebih jelek lagi pesta udud di masjid. Maka tentu lebih jelek lagi pesta udud di masjid. Karena udutnya di rumah sudah tadi, namun baunya belum hilang, pergi ke masjid itu terlarang, hukumnya haram. Nah, gimana lagi malah malah keluar, masing-masing mengeluarkan bungkus, didep buat lingkaran, buat halakoh, halakohnya halakoh udud di masjid. Betul, masjid itu dianjurkan untuk diasapi, namun diasapi dengan asap gaharu dan cendana, bukan dengan asap menyan atau asap rokok. Maka di antara hal yang dianjurkan, yang Nabi anjurkan adalah mewangikan masjid dengan asap gaharu atau cendana. Dan asap ini memang asap yang wangi, bukan asap rokok. Demikian juga orang yang ada pada dirinya isnan. Apa itu isnan? Isnan itu bau tidak sedap yang muncul dari ketiak, atau bau yang tidak sedap yang semerbak dari telinga karena telinganya kotor dan keluar bau. Atau semerbak dari kepalanya dan itu bau yang menyakiti. Maka orang yang memiliki ini bau badan, berarti isnan itu ya kurang lebih bau badan dari ketiak, karena keringat, atau demikian juga yang semisal itu, semisal dari cairan telinga. Maka orang semacam ini tidak boleh sholat di masjid, bukan sebagai keringanan namun sebagai hukuman, bukan sebagai kelonggaran namun sebagai siksaan bagi orang-orang yang beriman, yang semestinya adalah orang-orang yang cinta masjid, rindu dan kangen pergi ke masjid. Maka tidak boleh sholat selama bau yang tidak mengenakkan itu ada pada dirinya. Tidak boleh masuk masjid, bahkan wajib menjauh dari masjid. Maka tidak boleh ke masjid karena bau yang tidak sedap. Maka ini adalah bagian dari musibah, bukan keberuntungan. Wah asik, gak usah ke masjid. Bukan keberuntungan, namun musibah dan bala. Maka ketika orang itu mengalami hal semacam ini, tidak boleh, dia tidak boleh mengatakan, bagaimana mungkin aku cegah diriku dari pergi ke masjid? Maka tidak boleh mengatakan demikian. Tidak boleh orang mengatakan, oh ini maaf, ini musibah di sini maksudnya bau badan. Sudah ada sebagian orang yang ngeyel ketika dia bau badannya itu bau, bau dari ketiaknya itu bau, dia dilarang pergi ke masjid. Sebagian yang ngeyel. Maka ketika orang itu mendapatkan musibah, mendapatkan problem, bau badan yang tidak sedap, maka orang semacam ini tidak boleh ngeyel dengan mengatakan bagaimanakah saya cegah diriku dari masjid, padahal bau keringat, bau badan itu kan takdir dari Allah. Fahadha minallahi azza wa jalla. Kalau rokok, bawang, itu kan karena ulah orang. Nah kalau ini kan murni, saya gak ngapa-ngapain, saya gak pingin bau badan. Kalau suruh milih, gak pingin gitu. Namun realitanya diberi ini bau badan yang tidak sedap. Maka ada yang ngeyel dengan mengatakan, loh ini kan datang dari Allah. Ini kan datang dari Allah. Saya enggak menghendakinya. Murni ini datang dari Allah. Karena kalau saya milih enggak punya bau badan. Maka jawabannya, cegahlah dirimu, jangan pergi ke masjid, jangan sakiti, jangan ganggu orang-orang dengan bau badanmu, jangan sakiti malaikat dengan bau badanmu. Setelah itu berupayalah semaksimal yang engkau mampu untuk membebaskan diri dari bau badan yang tidak sedap itu. Boleh jadi dengan membersihkan diri secara sempurna, mandi yang bersih, bisa saja dengan memakai parfum tertentu, deodoran atau apa kalau untuk bau ketiak, gunakan hal-hal yang memungkinkan bau-bau yang wangi yang bisa menghilangkan bau ketiak dan bau badan secara umum. Pakai bedak anti bau badan atau yang lain. Ya gunakan parfum-parfum tertentu yang bisa menghilangkan bau yang tidak sedap. Maka dengan cara ini maka mungkin kita bisa menterapi bau yang tidak sedap ini sehingga tidaklah tercium kecuali bau yang wangi. Kemudian makna khabis yang kedua artinya pendapatan yang kotor namun bukan haram. Namun dianggap profesinya adalah profesi yang rendah. Maka di antara penggunaan kata-kata khabis terkadang digunakan kata-kata khabis dalam pengertian alal kasbil radii, penghasilan yang jelek. Namun bukan haram. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasbul hajami khabithun. Pendapatan tukang bekam itu jelek. Kenapa? Karena dia dekat-dekat dengan darah, dan darah manusia itu najis dengan sepakat ulama. Najis dengan sepakat ulama. Maka karena dia dekat-dekat dengan najis, maka ini aktivitas yang jelek. Dan pendapatan dan uang yang didapatkan karena itu, ya, akhirnya ya karena kegiatannya jelek, dalam artian bukan dalam artian haram, dalam artian enggak layak, enggak pantas, maka uang yang didapatkan juga statusnya jelek. Maka al-hajam adalah orang yang mengeluarkan darah dengan cara bekam. Dinar itu 4,25 gram emas, 2 jutaan atau bahkan mungkin 3 juta. Dan berkenaan dengan hal ini, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah aku mendapatkan hadis kecuali aku berupaya untuk mengamalkannya. Semua hadis yang pernah didapatkan oleh Imam Ahmad, beliau sudah pernah praktek semua, sehingga Imam Ahmad ketika mendapatkan hadis bahasanya Nabi itu berbekam, minta dibekam, kemudian dibekam oleh tukang bekam, kemudian Nabi ngasih tukang bekam ini uang 1 dinar, maka habis baca hadis ini kemudian Imam Ahmad manggil tukang bekam, ambil tukang bekam, minta untuk dibekam, nggak tahu berapa titik, nggak dijelaskan. Setelah itu tukang bekamnya disangoni uang 1 dinar, dan nilainya kurang lebih 3 juta. Demikian semangat orang soleh yang sungguhan itu dalam mengamalkan ilmu dan mengamalkan hadis Nabi. Itu gambaran orang soleh sungguhan, bukan orang soleh yang eto'ah. Orang infak 100 ribu aja mikir-mikir, apalagi ini ngasih orang 3 juta untuk 2 titik 2 atau 3 titik bekam, dikasih 3 juta. Kenapa? Motivasinya cuma semata-mata mengamalkan hadis Nabi. Tidak ada pamrih yang lainnya. Tidak ada pamrih yang lainnya. Bukan karena tukang bekam itu punya anak gadis atau yang lainnya. Murni cuma karena hadisnya Nabi pernah ngasih tukang bekam yang bekam beliau 1 dinar. Maka begitu baca langsung dipraktekkan. Itu orang soleh yang tenanan, itu yang soleh, orang soleh sungguhan. Kita baca hadis gak tahu kapan mau diamalkan. Hadisnya sudah lama didengar, sudah bolak-balik didengar, ya belum tergerak-gerak juga hatinya untuk mengamalkannya. Kalau orang soleh sesungguhnya ya gambarannya seperti itu. Begitu dengar langsung, praktek langsung. Begitu dengar, langsung dipraktekkan. Ya, maka dengar hadis itu, huruf per hurufnya itu bisa menggerakkan hati. Menggerakkan hati, menggerakkan dompet, itu bisa. Ya, banyak kita ya cuma menggerakkan hati, sedih, nangis, namun ya dompetnya gak bergerak. Ternyuh, ya semacam itu. Tapi ya cuma berhenti ditrenyuh saja, kagum dan sebagainya, ya cuma berhenti di situ saja, terenyuh, kagum, boleh jadi nangis, sama ya, tidak bergerak-gerak juga, gitu. Jalan di tempat saja. Gitu. Itu gambaran gimana sesungguhnya ilmu berbuah amal. Bagaimanakah kemudian mendengar sekali hadis Nabi itu bisa menggerakkan seluruhnya, menggerakkan hati, menggerakkan badan, menggerakkan dompet, dompetnya digerakkan, diambil, cari uang 3 juta, cari tukang bekal. Maka kalau kita baca kisah-kisah orang-orang soleh, maka kita merasa malu, merasa soleh, merasa malu kalau sudah merasa jadi orang baik. Kayaknya masih jauh gitu. Kayaknya jauh banget. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kita dengan beliau-beliau orang yang betul-betul orang saleh yang sejati. Nah dari sini, seandainya upah bekam itu haram, tentu Nabi tidak akan ngasih tukang bekam, bahkan sampai nilai yang besar, nominal yang besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan menyetujui hal yang haram, dan Nabi tidak akan membantu orang untuk eksis melakukan hal yang haram. Sehingga ketika Nabi katakan penghasilan tukang bekam itu khabith, maka khabith di sini artinya itu adalah penghasilan dan profesi yang jelek, yang profesi yang rendah karena bergumul dengan najis yaitu darah. Maka sepatutnya seorang muslim membersihkan diri darinya. Oleh karena itu, maka orang yang punya kemampuan untuk membekam, maka hendaklah dia bekam orang lain. Jika orang lain itu perlu dibekam, idealnya adalah tabarruan wa tatawwu'an, sukarela dan tanpa minta upah. Tabarruan wa tatawwu'an, sukarela dan sukarela, karena Nabi katakan penghasilannya itu khabith, penghasilannya adalah penghasilan yang jelek. Dan dalam hal ini, satu hal yang baik juga untuk kemudian kita bedakan antara upah dan hadiah yang dapat label penghasilan yang jelek itu cenderung pada upah bekam, bukan hadiah setelah membekam. Apa bedanya? Yang disebut upah itu ada kontrak di awal, kontrak di awal, nanti satu titik berapa. Kemudian yang kedua, lain halnya dengan hadiah. Kalau hadiah itu tidak pasang tarif, namun ya siap tidak dapat apa-apa. Ya boleh jadi orang ngasih, boleh jadi orang tidak ngasih. Ngasihnya berapa juga tidak ditentukan. Minimal berapa juga tidak ditentukan. Maka yang Nabi beri label kasbul hajam khabith, penghasilan tukang bekam itu jelek, itu condongnya kepada upah, yaitu pasang tarik. Kepun hadiah yang didapatkan tukang bekam tanpa dia meminta, tanpa dia pasang tarif, maka wallahu ta'ala a'lam tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, kata-kata khabi juga digunakan dalam pengertian haram. Contohnya firman Allah ta'ala ketika mendeskripsikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahumut thayyibat, Nabi itu menghalalkan bagi umatnya yang thayyib-thayyib, yang baik-baik, wa yuharimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka yang khabith-khabith. Maka khabith di sini kebalikan dari thayyib. Contohnya adalah bangkai, daging babi, hewan yang mati tercekik, khamar dan semacam itu. Makna ayat, Nabi tidaklah mengharamkan kecuali yang khabis. Dan bukalah makna ayat, setiap yang khabis itu Nabi haramkan. Li'anal ma'ruf, karena telah diketahui bahasanya kata-kata khabis itu yutlak, digunakan ala awsafin muta'adidah untuk banyak pengertian. Sehingga makna makna ayat di surat Al-A'raf ayat yang ke-157, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengharamkan kecuali yang khabith. Maka apa makna Al-A'raf 157? Apakah setiap yang khabis itu Nabi haramkan, ataukah Nabi hanya mengharamkan yang khabis? Maka makna yang benar menurut Syekh Mutsaimin rahimallahu taala adalah yang kedua. Nabi hanya mengharamkan yang khabis. Sehingga jika ingin tahu barang khabis itu apa saja, maka lihat ayat Al-Quran dan hadis Nabi melarang apa, mengharamkan apa. Nah itu berarti itu khabith. Maka makna ayat ini berkaitan dengan pembahasan tentang masalah parameter makanan yang haram. Apakah setiap yang menjijikkan itu haram dimakan? Karena yang menjijikkan itu seringkali disebut dengan sebutan khabith. Yang menjijikkan itu seringkali disebut dengan sebutan khabith. Maka tentang apakah semua yang menjijikkan itu haram, ya, ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Kalau mazhab Hambali, Syafi'i, mungkin juga Hanafi mengatakan bahasanya setiap yang menjijikkan itu haram. Setiap yang menjijikkan itu haram, kemudian beralasan dengan Al-A'raf 157. Berarti makna ayat menurut mereka setiap yang menjijikkan, setiap yang khabis itu haram. Dan mereka yang kalau ketika setiap yang menjijikkan itu haram, terus apa parameter jijik? Siapa yang jadi pedoman? Siapa yang jadi acuan? Kalau dua mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, menjadikan orang Arab sebagai patokan, bukan orang Indonesia, bukan orang Jawa, bukan yang lainnya, orang Arab. Dan kalau tidak salah, kalau Syafi'iyah itu tidak semua orang Arab, cuma orang Hijaz saja, orang Mekah, orang Madinah. Ini lain hanya dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik dah, ayat ini Al-A'raf 157 itu artinya, maknanya setiap Nabi mengharamkan semua yang khabis, bukan semua yang khabis itu haram, namun Nabi itu mengharamkan semua yang khabis. Jadi pengen tahu apa itu yang apa itu khabith, maka lihatlah yang diharamkan oleh syariat. Makanan apa yang tidak boleh dimakan oleh syariat, nah itu khabith. Di antara alasan mereka, alasan Imam Malik, orang Arab yang paling mulia tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan manusia yang paling mulia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata jijiknya Nabi itu tidak menjadi acuan keharaman. Buktinya Nabi disuguhi daging dhab, dan Nabi tidak, ketika tahu kalau itu daging dhab, Nabi tidak mau mengkonsumsinya, dan ditanyakan kepada Nabi, kenapa Anda tidak berkenan mengkonsumsinya? Maka Nabi katakan, ana uafihi, aku jijik dengannya, karena itu bukan makanan kaumku. Ya, karena Nabi tidak pernah karena orang Mekah itu tidak menjadikan dhab sebagai santapan. Maka namun ditanyakan pada Nabi apakah haram mengkonsumsinya, jawabannya tidak haram. Maka manusia yang paling mulia, orang Arab yang paling mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perasaan jijiknya tidak jadi acuan keharaman. Maka bagaimanakah dengan yang lain? Ini, dan ya, pendapat Imam Malik dalam masalah ini adalah pendapat yang sangat kuat. Ya, kesimpulannya, Allah Azza wa Jalla melarang manusia untuk sengaja memilih harta yang jelek untuk disedekahkan, dan Allah memotivasi kita agar menginfakkan yang kita sukai dan menginfakkan semua yang baik. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan, membawakan hadis Abu Thalhah, yang Abu Thalhah ini adalah suami dari Ummu Sulaim, ibunya Anas. Maka ini bapak tirinya Anas. Dan Abu Thalhah adalah orang Ansar yang paling banyak kebunnya, haklan. Yang dimaksud dengan haklan adalah mazari, lahan pertanian, yang paling banyak lahan pertaniannya. Dia punya, Abu Thalhah ini punya kebun, yang di kebun itu ada sumurnya, dan sumurnya airnya air yang segar, dan posisi kebun ini di depan masjid Nabi, masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masjid itu ada di depan kebun ini. Jadi kebunnya ada sumur yang airnya segar, dan Nabi suka datang ke kebun ini dan meminum airnya. Maka tatkala turun firman Allah Ta'ala, kalian tidak akan bisa menjadi orang yang betul-betul baik sampai menginfakkan apa yang kalian sukai, maka Abu Thalhah radhiyallahu anhu bersegera, wasabaqa bersegera, wasara dan cepat-cepat datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, kalian tidak akan bisa menjadi orang yang betul-betul baik sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Kata Abu Thalhah, sesungguhnya hartaku yang paling aku sukai adalah Buhayroha. Itulah nama kebun itu. Maka aku letakkan kebun ini di hadapanmu sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya, silakan engkau, wahai Nabi, mendistribusikannya menurut apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun terkagum-kagum dengan mengatakan bah-bah. Itulah kata-kata yang diungkapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kekaguman. Betapa besarnya obsesi ini. Betapa hebatnya orang ini, Abu Thalhah ini. Orang soleh suguhan. Turun ayat langsung. Turun ayat. Ya, dengar ayat, baca ayat, lantana alul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul orang baik sampai kalian infakkan dan sedekahkan yang kalian sukai. Langsung mikir, harta apa yang paling saya sukai? Ternyata kebun. langsung kemudian bersegera dapat ayat, langsung kebunnya diinfakkan. Maka tidak menunda-nunda. Cukup sekali dengar, bayangkan. Cukup sekali dengar. Maka kebun yang mungkin kalau pakai nominal kita mungkin nilainya 100 juta atau lebih. Karena ini produktif ini. Kebun, kebun koma. Bukan tanah kosong. Kebun koma. Kebun koma. Ada sumur, ujungnya sumurnya airnya air segar. Padahal sumur di Madinah banyak yang tidak air segar. Karena sebagian besar Madinah itu tanahnya tanah garam. Tanahnya tanah garam. Jadi bungkahan tanahnya itu bungkahan, bungkahannya bisa jadi garam. Garam itu masak. Sehingga ada ya, ada sebutan garam Madinah. Garam Madinah. Nah kalau tanah semacam ini digali keluar airnya, namun airnya air campur rasa garam. Yang kemudian airnya seger kayak tempat kita ini, ya itu enggak, ya, tidak semua sumur. Jadi sebagian sumur, sumur di kebun ya cuma layak untuk siram-siram tanaman, enggak layak untuk diminum. Kebun ini istimewa. Posisinya depan masjid, teduh, airnya, air sumurnya, air sumur yang segar sebagaimana di tempat kita, bukan payau, bukan apa rasa. Dan ini tanam apa, kebun produktif, menghasilkan kurma setiap masa panennya, nilainya tentu besar. Itu diinfakkan gara-gara dengar, sekali dengar ayat lantana lubirra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Maka Nabi pun sampai terkagum, bayangkan. Nabi saja kagum. Masa kita enggak kagum? Nabi saja kagum. Bah. Ma'azuma hadil himmah. Betapa luar biasanya obsesi ini. Obsesi pingin mendapatkan label yang Allah sebutkan. Ahlul birri. Wa ma'a'laha. Dan betapa bermutunya obsesi dan cita-citanya. Cita-citanya jadi orang yang bertakwa, orang yang soleh. Bukan cita-citanya jadi orang kaya. Bukan. Namun gimana menjadi orang yang bertakwa. Dha kamalun rabih, dha kamalun rabih. Sambil Nabi katakan, beh. Nabi katakan, dha kamalun rabih. Itu harta yang menguntungkan. Itu harta yang menguntungkan. Ya, demikian yang kita baca dan kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.